Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati a'azana wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selanjutnya, warruqa yallati tusammal azaim, sedangkan ruqyah-ruqyah jampi-jampi adalah yang dinamakan oleh orang-orang dengan azaim. Azaim yang dijamak dari azimah. Azimah ini bacaan. Wa khassa minha ad-dalil ma khala minasyai. Dan dikhususkan darinya, ini maksudnya yang tidak termasuk dari ruqyah yang syirik adalah makhala minasyirik, rukyah-rukyah yang kosong dari kesyirikan atau rukyah-rukyah yang tidak mengandung kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma, karena Rasulullah SAW telah memberikan tarkhis, keringanan tentang rukyah minal ain wal huma yang disebabkan karena ain dan karena sengatan, sengatan hewan yang berbisa. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu allati tusammal azaim, yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan allati tusammal azaim, yang dinamakan dengan azaim, ini jamak dari azimah, ay fi urfin nas, maksudnya adalah menurut istilah orang-orang. Orang-orang menamakan ruqyah itu dengan azaim, dengan azimah, jambi. Wa uzima alih, dan dibacakan padanya, ay qara alaih, ini orang itu membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Wa hadhihi azimah ay qiraah, maka inilah yang dinamakan dengan azimah atau bacaan atau jampi. Nah, azimah yakni jampi, jadi ruqyah itu berupa jampi-jampi, bacaan-bacaan. Yang dibolehkan adalah yang tidak mengandung kesyirikan. Wa qawlu, dan juga ucapan Syekhul Islam yang mengatakan wa khassa minha dalilu ma khala minasyirik, dan yang dikhususkan oleh dalil, maksudnya dikeluarkan oleh dalil, yang tidak digolongkan oleh dalil ke dalam syirik, kesyirikan adalah ma khala minasyirik, yaitu ruqyah-ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan, ay al-asya al-khaliyah minasyirik, yaitu jampi-jampi yang kosong dari kesyirikan, yang tidak mengandung kesyirikan. Fahiyya ja'izah, maka jampi-jampi ini boleh. Nah, jampi-jampi ini boleh. Sawa'an kana mimma wurida bilafdihi, sama saja apakah jampi-jampi tersebut telah teriwayatkan secara lafadznya, misal seperti ucapan Rasulullah SAW atau doanya Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas, ya Allah, rabban nas, Rabbnya manusia, adhabil ba'sa, ya. Hilangkanlah al-ba's, kesulitan ini, washfi anta asyafi, dan sembuhkanlah karena engkau adalah yang menyembuhkan, dan seterusnya, ya. Aw lam yarid bilafzihi, atau yang tidak teriwayatkan lafadznya. Artinya yang kita buat, dibuat sendiri oleh orang yang meruqyah. Contohnya seperti misal, Allahumma afih, Allahumma syfih, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, sembuhkan dia. Nah, wa in kana fiha syirkun, fa inna ghair jaiz. Kalau seandainya bacaan tersebut mengandung kesyirikan, maka tidak boleh. Kalau bacaannya mengandung kesyirikan, maka tidak boleh. Nah, misal seperti contohnya, ya jinni, wahai jin, angkidhu, selamatkan dia, maka enggak boleh. Kenapa? Karena isti'anah atau isti'adah kepada jin. Maka yang demikian tidak dibenarkan. Atau dengan mengatakan, ya fulanul mayyit, wahai fulan yang mayit, yang sudah mati, ya, isfih, sembuhkanlah dia. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung kesyirikan. Adapun jambi-jambi bacaan-bacaan yang walaupun tidak disebutkan dalam sebuah hadis, tetapi tidak mengandung kesyirikan, maka boleh. Nah, qauluhu minal aini wal huma. Ucapan beliau, minal aini wal huma, karena ain dan huma, sengatan hewan yang berbisa, sabaqa ta'rifuhuma, sudah lewat definisi keduanya, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah, pada pembahasan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah. Iya, wallahi kalamul muallif, adapun zahir dari ucapan muallif, anna dalil lam yurakhis bi jawazil qira'ah illa fi hadain amrayn al ain wal huma, lakin wurida bi ghairihima. Maka zahir dari ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab menunjukkan bahwasanya dalil tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan bijawazil qira'ah, akan bolehnya jampi illa fi hadairin amrain, kecuali pada dua perkara ini, pada perkara ain dan humah, sengatan. Lakin wurida bi ghairihima, akan tetapi disebutkan pada riwayat-riwayat yang selain kedua ini. Faqad kana Nabi SAW yanfukh ala yadayh inda manamihi bil mu'awidat. Dan Nabi SAW juga teriwayatkan bahwasanya beliau meniupkan ke kedua telapak tangannya ketika hendak tidur dengan mu'awidat, ya, dengan mu'awidatain, baca, ya, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dibacakan kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian dilumuri ke tubuhnya, ya, wayamsah bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi, mastata'a min jasadih, apa yang dia bisa dari tubuhnya, begitu, sebelum tidur. Ini menunjukkan apa? Boleh berarti meruqyah dengan cara apa? Meniup, ya, membacakan dulu ayat ataupun surat, kemudian apa? Kemudian meniupkan, ya. Nah, meniupkannya. Maka yang demikian menunjukkan boleh. Oleh karena ya, sebagian ulama ada yang membolehkan. Seperti misalkan menuliskan ayat-ayat Quran di sahan, ya, sebagaimana sudah lewat dalam pelajaran apa? Dalam kitab Al-Mulakhas, ya, syarah kitab Tauhid. Syekh Shalih Fawzan menunjukkan sebagian ulama membolehkan menulis ayat-ayat Quran di piring, kemudian dituangkan air, ya, sehingga apa, tulisan itu menjadi hilang karena air, kemudian diminumkan, dibolehkan oleh sebagian ulama. Nah, demikian, atau dibacakan air mandinya, ditiupkan kemudian dan mandikan ataupun diminumkan. Yang seperti ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Baik. Demikian. Maka yang seperti ini, ruqyah seperti ini atau perbuatan seperti ini, kata Syekh Muslim, wa hadza minar ruqyah. Perbuatan Nabi SAW ini ketika hendak tidur ini termasuk dari ruqyah. Ya. Baca ayat kursi, kemudian apa? Baca Al-Ikhlas, kemudian baca Mu'awidzatain, kemudian apa? Diusapkan ke tubuhnya. Ini adalah ruqyah. Walaysa 'ainan lahum. Dan sebabnya bukan karena ain dan bukan buka juga karena humah, bukan karena kesengatan hewan. Ya. Karena pengen apa? Karena ingin tidur. Lihat. Berarti tidak mesti ruqyah itu hanya karena ain atau karena sengatan hewan berbisa. Tetapi hendak tidur juga sebagai wiqayah, ya, penjagaan. Nah, demikian. Agar tidur itu tidak asal tidur saja, ya. Nah, karena kebanyakan kita apa? Ya tidur, tinggal tidur, merebah sudah, tutup mata, ya. Terkadang lupa juga untuk berdoa, ya. Demikian. Walihada yara ba'du ahli al-ilmi anna at-tarkhis fi ar-ruqyah min al-Qur'an lil-'aini wal-huma wa ghairihima 'amun. Oleh karena ini, kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama menilai bahwasanya tarkhis fi ar-ruqyah, bahwasanya dispensasi keringanan di dalam masalah ruqyah yang bersumber dari Al-Qur'an bagi ain karena ain ataupun karena huma dan selain keduanya, ini bersifat umum. Sifatnya apa? Umum. Tidak mesti karena ain dan huma. Wa yaqul, dan mengatakan, inna ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw huma ay lastirqa'a illa min ainin aw huma. Bahwa makna dari sabda Rasulullah SAW la ruqyata illa min ainin aw huma, itu maknanya adalah la istirqa'a, tidak ada istirqa', tidak boleh meminta diruqyah kecuali karena ain atau huma, begitu ya. Karena kalau orang sudah kena ain, enggak bisa ngapa-ngapain, iya kan? Demikian juga orang terkena sengatan bisa, apalagi kalau bisa yang berbahaya, misalkan bisa ular misalkan. Maka orang itu sangat dianjurkan untuk apa? Untuk tidak menggerakkan tubuh yang tergigit. Ya. Sehingga tindakan pertama apa? Biasanya diikat dia. Tidak boleh kemudian diisap darahnya yang atau bekas luka gigitannya. Kenapa? Karena akan menyebar nanti. Racun itu kalau sudah bergerak, dia akan menyebar. Begitu. Tetapi apa? Yang betul adalah bagaimana caranya supaya tubuhnya tidak bergerak. Ya. Biasanya dijepit dengan dua kayu, kemudian apa? Diikat bagian yang lukanya. Supaya apa? Supaya tidak kemana-mana racunnya. Iya. Nah, atau bisa ditanyakan pada dokter tentang masalah ini. Iya. Nah, demikian. Al-huma atau karena, nah ya, ada karena sengatan gigitan hewan yang berbisa. Wal istirqa, sedangkan istirqa sendiri maknanya adalah talabur ruqyah. Istirqa sendiri maknanya adalah talabur ruqyah. Karena fi'il, kata kerja, kalau diawali dengan alif sinta, ya, alif sinta dalam ilmu sharaf itu apa? Menunjukkan talab. Menunjukkan apa? Talab, permintaan. Misalkan apa? Istaghfara, ya. Ista'ana. Itu meminta. Istaghfara berarti apa? Meminta maghfirah, ampunan. Ya, ista'ana berarti apa? Meminta aun. Ista'ada meminta aun. Ya, perlindungan. Aun, pertolongan. Ya. Nah, ini dalam ilmu sharaf, kalau kata kerja itu diawali dengan alif sinta, itu menunjukkan apa? At-talab, permintaan. Ya. Sehingga istirqa juga sama. Berarti apa? Talabur ruqyah. Meminta ruqyah. Gitu ya. Baik. Fal musibu bil ain wa huwa al ain yatlubu minhu ayaqra ala al ma'yun. Berarti fal musib, orang yang terkena ain, wa huwa al ain, orang yang terkena ain disebut dengan ain, ya, maka yatlub, dia akan meminta minhu. Afwan. Al-musib bil-ain, orang yang terkena ain, maksudnya apa? Orang yang memiliki ain, wa huwal ain, yang dinamakan dengan ain ini, yutlabu minhu ayaqra, atau ayaqnam, ayaqra alal ma'yun. Maka akan diminta dari orang yang punya ain ini, orang yang punya ain ini, agar dia membacakan sesuatu kepada al-ma'yun, orang yang terkena ain. Ya. Dan mungkin memang demikian caranya. Di antara cara untuk menyembuhkan dari penyakit ain adalah meminta kepada orang yang punya ain tersebut. Ya. Misalkan si A kena ain oleh B. Maka dicari B ini. B dicari untuk apa? Dimintakan untuk membacakan sesuatu jampi kepada si A yang terkena ain, karena dia ainnya kena B, bukan kepada si C mintanya begitu. Kenapa? Karena terkadang diruqyah oleh si C nggak mempan, nggak sembuh, ya. Dan itu mujarab, ya. Kalau di Indonesia saya wallahualam belum pernah melihat, ya. Tapi kalau di Yaman sering orang yang tiba-tiba sakit. Anak yang lucunya, menggemaskannya seperti apa, tiba-tiba sakit. Akhirnya apa? Dicari yang punya ain. Siapa? Kadang kita kalau sedang bekerja, kemudian diawasi oleh seseorang yang kita tidak tahu siapa orang itu, kita hendaknya berhenti gitu, ya, dari bekerja. Kenapa? Khawatir dia punya ain, kemudian memandang kepada kita dengan pandangan ainnya, yang pada akhirnya apa? Setelah bekerja kita sakit. Nah, bahkan bisa sampai meninggal. Nah, dan itu terjadi, ya. Nah, demikian. Wa kadzalika al-humma, demikian juga dengan humma. Yatubul insan min ghairihi. Kalau humma berarti seorang insan itu meminta kepada orang lain, ayatra alih, untuk orang tersebut membacakan pada dirinya. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah disengat oleh hewan yang berbisa, ya, apalagi kalau sampai bisanya itu mematikan, biasanya dia tidak boleh bergerak. Ya, tidak boleh apa? Banyak bergerak. Jadi bagian yang tersengatnya tadi, ya, bukan berarti tidak boleh bergerak sama sekali, gitu ya. Nah, tetapi bagian yang terkena sengatannya, li'annahu mufid, karena ini berfaedah, bermanfaat. Kama fi hadis Abi Sa'id fi kisati As-Sariyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, di dalam kisahnya seorang pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW, yang kemudian apa, mendapatkan satu kaum, tokohnya meminta untuk diruqyah. Baik, demikian. Nah, maka yang seperti ini boleh. Kemudian syurut jawaz diruqyah, syarat-syarat dibolehkannya ruqyah. Ini ada tiga. Al-awal yang pertama, kata Syekh Al-Fahmi, syarat dibolehkannya ruqyah, alla ya'taqid annaha tanfa' bidatiha dunallah. Syarat pertama adalah tidak boleh meyakini bahwa jampi itu sendiri secara zatnya bermanfaat. Ya. Dunallah. Tanpa ada pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Misalkan apa? Ini karena jampinya, atau karena orang yang menjampinya, misalkan. Ini juga tidak boleh. Yeah. Tetapi apa? Harus diyakini bahwasanya itu hanya sebab. Sebab yang apa? Yang syar'i. Yeah. Sebab kan sudah disebutkan, ya, ada dua. Sebab yang syar'i dan sebab yang qadari, gitu ya. Jadi, adapun jampi ini adalah sebab yang syar'i. Jadi dia tidak boleh meyakini bahwasanya apa? Ruqyah itulah yang memberikan manfaat, tidak boleh. Ya. Yeah. Tapi apa? Ini hanyalah sebab syar'i. Artinya apa? Sebab yang dibolehkan oleh syariat. Ya, baik. Jadi tidak boleh meyakini baik ruqyahnya itu sendiri jampinya atau apa? Yang menjampinya. Tidak boleh. Kecuali kalau itu adalah bersumber dari Al-Quran. Maka apa? Maka keberkahan dari kalamullah. Ya, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Fa in i'taqada annaha tanfa' bi dzatiha min dunillah. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya ruqyah itu sendiri, jampi itu sendiri, bisa memberikan manfaat secara zatnya min dunillah, tanpa ada pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, fa huwa muharram, maka ini haram, haram yang seperti ini. Bal syirkun, bahkan syirik. Ya, bal ya'taqid anna sababun, hendaknya dia, akan tetapi hendaknya dia meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab saja. Sababun la tanfa'a illa bi'idnillah, yang tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa? Dengan seizin Allah. Ya, ini hanya sebab apa? Sebab yang syar'i. Ya, sekali lagi, ini hanya sebab yang syar'i. Baik. Yang kalau seandainya tidak ada tuntunan syariat tentang ruqyah ini, tentu kita akan mengatakan apa? Ini bukan sebab yang syar'i dan bukan sebab yang qadari. Begitu ya? Nah, tapi karena ada dalilnya, maka kita katakan ini hanya sebab syar'i. Begitu ya? Jangan pernah meyakini apa? Jambinya itu yang bermanfaat. Ya, begitu. Baik. Asal yang kedua, Allah takuna mimma yukhalifu syar'. Tidak boleh menjampi dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Ini. Tidak boleh menjampi dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Ya. Seperti tadi misalkan ucapan, ya jinni, wahai jin, ya, angkilhu, selamatkan dia. Enggak boleh. Atau ya fulanul mayyit, wahai fulan yang mayit, yang sudah mati misalkan. Atau ya sahibat qabrin, ya, wahai penghuni kubur ini. Atau ya sahibul wadi, wahai penunggu wadi ini, lembah ini, itu dan sebagainya. Enggak boleh. Tidak boleh. Sebagian orang awam apa, lewat ke tempat yang sunyi atau tempat yang dia tidak pernah melewatinya, kemudian apa, dia menyebutkan ya sahibul wadi atau ya sahib hadal makan, ya, wahai penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, ya, enggak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Yang demikian, kama idza kanat mutadhammina du'a ghairillah, sebagaimana kalau jampi itu mengandung doa selain Allah, doa kepada selain Allah, atau istighatsah bil jin, atau istighatsah kepada jin, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengan itu, fa innahu muharramah bal syirkun, maka yang seperti itu adalah haram bahkan syirik. Nah, asalis yang ketiga, an takuna mafhumatan ma'lumah, ini penting, hendaknya jampi itu dalam bentuk yang ma'lumah, mafhumah, mafhumah ma'lumah, bisa dipahami maknanya dan bisa diketahui maknanya. Ya. Yeah. Walaupun tidak dengan bahasa Arab. Walaupun dengan bahasa Arab tapi tidak dimahami maknanya, maka tidak boleh. Ya. Yeah. Nah, demikian. Fa in kanat min jinsit talasim wa sya'wadah fa ilha la tajuz. Tapi kalau seandainya ruqyahnya itu termasuk dari jenis talasim, apa talasim? Yani goresan-goresan atau tulisan-tulisan yang bagian yang merupakan bagian dari sihir atau bilangan-bilangan, ya, kadang sihir itu apa? Pakai simbol-simbol ataupun apa? Tulisan-tulisan, ya, dan terkadang pakai angka-angka dia, angka-angka, ya, jadi jangan dikira bahwa angka ini itu susunan angka-angka tersebut tidak ada dalam sihir, ada dalam sihir, ya. Terkadang dibuat segitiga yang isinya angka-angka semua. Okay. Padahal apa? Itu adalah termasuk apa? Sihir. Nah, itu namanya talasim. Yeah. Jadi talasim itu bisa dalam bentuk angka-angka, bisa juga dalam bentuk apa? Tulisan-tulisan. Tulisan ayat yang disalahkan, ditahrif. Yeah. Nah, disimpangkan tulisannya. Begitu. Apakah titiknya di atas, ataukah titiknya di bawah, dan sebagainya. Disimpangkan. Baik. Nah. Wa sya'wadah, demikian juga dengan sya'wadah, dengan sulap. Termasuk juga dengan sulap. Tidak boleh. Fa innaha la tajuz, tidak boleh bermain sulap. Ya. Walaupun itu apa? Kata orang, sebagian orang mengatakan apa? Keterampilan tangan. Ya. Tidak boleh. Kalau itu termasuk dari sya'wadah, maka tidak boleh. Nah, kenapa? Karena sya'wadah, sulap itu bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Nah, demikian. Hati-hati. Ya. Amma binisbah lit tamaim. Adapun terkait dengan tamaim, dengan tamimah jimat-jimat. Fa in kana min amrin muharram, kalau jimatnya itu terbuat dari perkara yang haram, aw i'tuqida annaha nafi'ah, atau diyakini bahwasanya jimat itu bermanfaat, li dzatiha secara zatnya, aw kanat bi kitabati natufham, atau terbuat dari tulisan yang tidak bisa difahami maknanya, fa innaha la tajuzu bi kulli halin, maka jimat-jimat itu tidak boleh bi kulli hal, bagaimanapun bentuknya tidak boleh. Kalau kondisinya seperti ini, ya, pertama kalau terbuat dari perkara yang haram, ya, baik. Nah, kedua, kalau diyakini bahwasanya secara zatnya dia bermanfaat. Ketiga, kalau dia bersumber dari atau berupa tulisan yang tidak bisa difahami maknanya, maka jimat-jimat ini juga tidak dibenarkan. Wa in tammat fiha syurutu salasah asabiqah fi ruqyah, kalau ketiga syarat yang sudah disebutkan tadi di dalam ruqyah ini telah sempurna dipenuhi, fa inna ahlal ilmi ikhtalafu fiha kama sabaq, maka para ulama berselisih pendapat tentang perkara tersebut, ya, tentang jimat-jimat tadi, ya. Nah, jimatnya tidak masuk apa? Tidak seperti yang disebutkan tadi, tidak ada misalkan, maka para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, ya, bisa merujuk kepada pembahasan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam sahab naqtabi biadau qadar aku luqawli hada asawali walakum walisa'il muslimin wal muslimat minggu lizam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Nah, tinggal kita